Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf ya dan makhraj atau tempat keluar huruf ya. Di antara kesalahan mengucapkan huruf ya adalah huruf ya berubah menjadi ya, ya, ya menjadi ya. Sehingga dalam mengucapkan kata ya ayyuha menjadi ya ayyuha, ya ayyuha. Ini menyimpang dari pengucapan huruf ya yang fasih. Yang kedua, mengucapkan huruf ya menjadi za, za, ya menjadi za, za. Ini juga mengubah huruf ya menjadi huruf yang lainnya, za. Jadi mengucapkan kata ya ayyuha menjadi ya ayyuha, ya ayyuha. Ini tidak seharusnya terjadi saat mengucapkan huruf ya. Yang ketiga, mengucapkan huruf ya bertasydid disertai dengan gunnah, yaitu suara yang keluar melalui rongga hidung. Contoh saat mengucapkan kata ayyuha menjadi ayyuha, ayyuha, atau saat mengucapkan ayyukum terucap ayyukum, ayyukum. Ini menambahkan sifat atau karakteristik yang tidak seharusnya dimiliki oleh huruf ya. Lalu, di manakah tempat keluar huruf ya ini? Huruf ya diucapkan dari tengah lidah, ditekan ke langit-langit di atasnya. Ya, ya, ay, ay, ya, ya. Saya ucapkan bagaimana mengucapkan huruf ya? Ya, yi, yu, ay, ay, ya, iyi, uyu. Ay, ya, iyi, uyu. Saya ulang kembali mengucapkan huruf ya. Ya, yi, yu, ay, ayya, iyi, uyu. Demikian Fasihkan Huruf pada episode kali ini. Insya Allah jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.